Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu saudara sekalian, khususnya para mahasiswa Taqwa College dan juga para santri di rumah, ya, para pemirsa dimanapun berada. Alhamdulillah pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, yang mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah SWT. Kita lanjutkan kuliah kita. Kali ini kita akan membahas tentang konsep Tuhan, ya, sebuah studi komparasi, ya, studi komparatif. Jadi saya mohon maaf karena pagi ini ada acara, ya, ada acara harus memberikan nasihat perkawinan kepada saudara yang menikah. Jadi terpaksa kali ini kuliahnya dalam bentuk rekaman, ya. Tadi kita sudah membahas tadi pagi tentang konsep Islam sebagai agama wahyu, dan perbedaannya antara konsep agama wahyu dengan agama budaya, di mana salah satu ciri, ya, konsep Islam sebagai agama wahyu atau revealed religion itu adalah pertama, ya, ada bukti bahwa Islam itu konsep Tuhannya itu berdasarkan wahyu, ya, bukan dari spekulasi, ya, bukan spekulasi akal. Jadi pemahaman kita tentang Tuhan kita, tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa Allah, siapa namanya, bagaimana cara memanggil namanya, ya, bagaimana cara menyembahnya, cara beribadah kepadanya, itu berdasarkan wahyu, yaitu wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka bukan satu spekulasi, ya, spekulasi akal. Dan yang kedua, ya, Islam sebagai agama wahyu itu adalah ditandai dengan nama, ya, nama Islam itu bukan dari hasil konsensus, ya, itu hasil dari wahyu, ya, waraditu lakumul islama dinan. Kemudian yang ketiga, dari ritualnya, ya, konsep ritualnya, ibadahnya itu dari wahyu. Dan yang keempat adalah salah satu keunikan Islam, ya, kita punya uswatun hasanah, suri tauladan yang abadi, yang menjadi model, yang senantiasa modelnya itu senantiasa relevan, senantiasa up to date. Nah, sekarang kita masuk dalam konsep pembahasan konsep Tuhan. Ini adalah konsep yang inti, ya, di dalam Islamic worldview, ya. Bagaimana agama Islam, ya, itu memahami, ya, konsep Tuhan, ya, konsep Allah SWT, ya, siapa Allah itu, ya, bagaimana kita menyembahnya dan siapa namanya, ya. Kalau kita coba bandingkan, ya, studi komparasi, saya ambil contoh misalnya di dalam agama Hindu, ya, agama Hindu itu punya konsep Tuhan, ya. Ya, saya tidak akan membahas di sini, ya. Kemudian siapa namanya disebut Sang Hyang Widi, ada yang menyebut berbagai nama yang lain, ya. Agama Buddha misalnya gitu, ya, itu juga tidak punya nama Tuhan yang tertentu, ya. Saya pernah bertanya seorang tokoh Buddha, ya, perlu saya sampaikan bahwa saya pernah 10 tahun menjadi pengurus Majelis Ulama Indonesia Pusat di Komisi Kerukunan Umat Beragama dari tahun 2000 sampai 2010. Tahun 2010 kemudian saya mengundurkan diri. Ya, saya pikir saya cukup 10 tahun di Majelis Ulama Indonesia, dan kemudian saya konsentrasi di masalah pendidikan. Nah, selama 10 tahun itu saya cukup banyak, ya, bergaul dengan berbagai tokoh agama, ya. Kadang-kadang kami berjalan bersama, ya, berkunjung ke satu daerah dengan berbagai tokoh agama, kami diskusi, ya, berbincang tentang agama kita masing-masing. Nah, salah satu yang dari teman-teman Buddha itu saya tanya juga, apa sih kalau memanggil Tuhan seperti apa? Ada sebuah buku Be Buddhist, Be Happy, ya. Penulisnya Joe Priyastana. Saya pernah telepon penulis ini dan kemudian saya tanyakan bagaimana orang Buddha itu memanggil Tuhannya. Nah, menurut dia, orang Buddha itu tidak menyebut nama Tuhan secara khusus, ya, dia menyebut sifatnya, ya, ati, ajatam, abhutam, akatam, asam katam itu. Nah, itu sifat-sifat Tuhan yang disebut dalam agama Buddha itu. Kemudian kita ambil contoh yang cukup menarik adalah konsep Tuhan dalam agama Yahudi, ya, terutama tentang nama Tuhan. Karena dalam agama Yahudi, ya, nama Tuhan itu sampai sekarang masih diperselisihkan, bahkan bisa dikatakan misterius, ya, disebut dengan misteri tetragrammaton, ya. Ini saya ketahui ketika saya mengambil kursus bahasa Ibrani di satu sekolah tinggi teologi, ya, dosennya seorang pendeta, dan waktu itu waktu saya belajar bahasa Ibrani itu saya diberitahu bahwa ada 4 huruf mati dalam bahasa Ibrani itu yang disebut sebagai misteri tetragrammaton itu, ya, yaitu huruf yod, huruf he, huruf wawu, huruf he, ya. Jadi kalau yang pernah belajar bahasa Ibrani itu kan ada dia Semitic language, ya, dia satu rumpun dengan bahasa Arab, ya, Semitic language. Jadi dia dari kanan bahasa Ibrani itu, ya, alif, alef, bet, gimel, jadel, dalet, dan seterusnya. Nah, huruf yod, he, wawu, he itu yang itu konsonan semua. Dan karena konsonan semua, maka tentu untuk membacanya harus ada vokal, kan? Nah, karena nggak ada vokal, maka memungkinkan untuk terjadi spekulasi. Nah, di situ orang Yahudi tidak mau. Dia tidak mau membaca, ya, terutama Yahudi, kalangan Yahudi Ortodoks. Dia tidak mau membaca huruf yod, he, wawu, he. Kalau dilatinkan dari kiri menjadi YHWH. Nah, YHWH itu bacanya gimana? Ya kan? Itu bisa dibaca Yahuwah, bisa dibaca Yahweh, bisa dibaca Yehovah, ya. Maka karena ada larangan, ya, dalam Ten Commandments yang ketiga itu, jangan menyebut nama Tuhanmu sembarangan, ya, jangan menyebut nama Tuhanmu sembarangan. Oleh karena itu, maka kaum Yahudi ini, ya, mereka tidak mau menyebut nama Tuhannya, ya, maka mereka sebut God's name is never articulated, ya, nama Tuhan tidak pernah diucapkan. Nah, itulah kita bisa memahami, ya, kalau orang Barat sampai sekarang memang tidak menyebut nama Tuhan, ya. Ya, nama Tuhan tidak penting bagi mereka karena mereka sudah menyebut Tuhannya sebutan God, ya. Oh my God, oh my Lord, ya, Tuhanku. Ya, tapi siapa namanya? Nah, itu tradisi mereka tidak menyebut nama Tuhan itu, ya, tidak menyebut nama Tuhannya siapa. Jadi YHWH itu bacanya gimana? Mereka akan sebut itu Adonai, ya, my God, Adonai. Itu sekarang saya pernah ke Papua, ada satu apotek namanya Apotek Adonai. Itu maknanya Tuhanku. Ya, jadi, ya, sekarang kalau kita lihat orang Barat itu seperti itu, ya, tidak menyebut nama Tuhan. Nah, begitu juga kemudian, ya, ada tradisi dalam agama Kristen. Nah, ini yang cukup seru, ya. Tradisi menyebut Tuhan atau namanya, nama Tuhan itu siapa. Nah, inilah yang ramai, ya, nama Tuhan ini. Misalnya saya teliti di Indonesia, ya, kemudian saya tulis satu buku, ya, tentang kerukunan umat beragama dan kontroversi penggunaan kata Allah, ya, di dalam agama Kristen di Indonesia. Karena di Indonesia ini cukup unik, ya. Muncul beberapa sekte, ya, agama Kristen gitu, ya, cukup banyak itu buku-bukunya saya kumpulkan, mereka yang menolak penggunaan kata Allah itu, ya. Bahkan ada satu kelompok yang menerbitkan Bible sendiri edisi bahasa Indonesia gitu, ya, yang tidak ada lagi kata Allahnya, ya. Mereka ada yang menyebut sebagai sekte pengagung Yahweh, ya, seperti itu. Jadi mereka sudah menyebut nama Tuhannya dengan YHWH tadi, mereka sebagai Yahweh, ya. Padahal kalau kita telusuri dalam berbagai literatur, ya, ucapan Yahweh itu dugaan. Sebetulnya yang persis ucapannya seperti apa, ya. Nah, ini kontroversi ini berlangsung. Pernah terjadi heboh, kan, di Malaysia. Ya, di Malaysia itu karena pemerintah Malaysia pernah melarang satu tabloid Katolik, ya, yang menerjemahkan God itu dengan Allah, ya, dengan Allah dalam bahasa Malaysia. Nah, itu dilarang karena itu ada undang-undangnya di Malaysia itu. Tidak boleh menggunakan, ya, istilah-istilah kunci, ya, di dalam agama Islam, ya itu digunakan oleh agama lain, ya. Kita tidak ada di situ, ya. Misalnya apa ya, Al-Fatihah. Al-Fatihah itu kan memang makna harfiahnya membuka, ya kan, pembuka Al-Fatihah. Tapi kalau kemudian ada orang Kristen misalnya bikin gereja Al-Fatihah, boleh nggak gitu ya? Atau bikin gereja Ar-Rahman atau gereja Ar-Rahim gitu ya? Atau apa misalnya, ada yayasan Kristen di Indonesia, Yayasan Dakwah Ukhuwah gitu. Nah, itu istilah-istilah ini, ya, itu penggunaan istilah ini nggak ada larangan tuh di dalam, di Indonesia nggak ada, belum ada undang-undang. Kita sekarang kode etik saja, kadang-kadang menimbulkan ketersinggungan di antara berbagai agama, tapi sejauh ini sih selalu kita punya wadah, ya, musyawarah umat beragama untuk menyelesaikan berbagai perbedaan lah gitu ya. Sudah terjadi. Sebagai contoh yang terjadi misalnya di Bali, ya kan, di Bali itu orang Kristen menyebut Tuhannya dengan Sang Hyang Yesus gitu ya, Sang Hyang Yesus, ya, Ratu Biang Maria. Nah, itu kalau kita baca dalam majalah media Hindu, pernah mereka tersinggung, ya, mereka tersinggung dan minta supaya itu diubah, ya. Misalnya orang Kristen membuat yayasan di Bali, Yayasan Om Swastiastu. Nah, itu orang Hindu keberatan. Nah, ini hubungan antar agama di kita ini, ya, tentu kadang-kadang diwarnai dengan gesekan, ya, oleh sebagian kelompok lah, itu enggak semuanya. Nah, jadi saudara sekalian, kita bicara tentang konsep Tuhan. Jadi masing-masing agama gitu ya, yang punya konsep Tuhan yang berbeda gitu ya, termasuk bagaimana menyebut nama Tuhannya itu. Nah, kita orang Muslim, bagaimana orang Muslim, kita yakin karena konsep Tuhan kita ini bukan spekulasi akal, karena kita berpijak kepada syahadat, kan, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Maka kuncinya di sini nih, kuncinya itu. Jadi kalau kita lihat, ya, Prof. Alatas itu pernah kalau membuat simbol istek dulu, di tengahnya itu adalah Muhammad, karena bisa dikatakan porosnya, ya, ad-dinul Islam itu adalah Nabi Muhammad SAW itu, ya. Jadi kalau orang beriman, ya, bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, Nabi yang terakhir, ya, maka, ya, di situ menyambung, ya, berdiri di atas keyakinan bahwa Tuhan kita Allah, Muhammad SAW itu adalah utusan Allah. Dari konsep dasar ini berdiri konsep-konsep yang lain, ya. Jadi kalau orang sudah menolak kenabian Muhammad SAW, maka ya runtuh semuanya, ya, konsep Islam itu. Nah, itu pentingnya. Jadi kalau kenapa misalnya gitu kan, orang mengatakan begini, bahwa kita siaplah untuk beriman kepada Tuhan gitu. Tapi kenapa orang Yahudi Nasrani menolak, ya, kenabian Muhammad SAW itu, ya kan? Bayangkan, ya, yang membawa berita tentang Rasulullah SAW itu, ya, di Madinah waktu itu adalah kaum Yahudi, ya. Bahkan Salman Al-Farisi, ya, dalam ceritanya sampai beliau masuk Islam, ya, Salman Al-Farisi itu asalnya Majusi, kemudian dia pindah ke agama Kristen, agama Nasrani. Dia pindah dari satu pendeta ke pendeta yang lain. Nah, pendeta terakhir sebelum wafat itu berpesan bahwa sekarang ini sudah saatnya, ya, datang Nabi yang terakhir, dan disebutkan ciri-ciri Nabi yang terakhir itu. Nah, waktu itu Salman Al-Farisi tidak tahu kemana harus mencari, ya. Akhirnya ringkas cerita, dia sampai ke Madinah, dan waktu itulah Rasulullah SAW pas datang ke Madinah, ya, hijrah dari Mekah itu. Nah, di situ Salman Al-Farisi langsung menguji, ya, mencocokkan ciri-ciri, tanda-tanda yang diberikan oleh pendeta Nasrani yang terakhir sebelum meninggal itu, ya. Nah, akhirnya ketemulah sama Al-Farisi bahwa ternyata ini betul, ini sang nabi gitu, ya. Jadi Rasulullah SAW ini memang punya mukjizat, ya, yang menundukkan akal manusia, itu Al-Qur'anul Karim. Ya, makanya kalau orang nggak beriman sama Nabi Muhammad SAW, ya pasti dia akan tersesat, ya pasti dia akan tidak bisa mengenal Tuhan, karena untuk jalan masuk untuk mengenal Allah itu Rasulullah SAW. Sekarang ini jalan masuk untuk bisa beribadah dengan benar kepada Allah itu melalui Rasulullah SAW. Nah ini jadi konsep Tuhan kita Allah gitu ya, dengan kenabian Muhammad SAW itu gak bisa dipisah syahadat itu. Bahkan melalui keimanan kepada Rasulullah itulah ya kita beriman kepada Allah. Nah itu kuncinya. Jadi sekarang kalau kita menyebut bahwa konsep Tuhan kita dalam Islam itu tidak spekulatif berdasarkan wahyu, karena memang itu kita berdasarkan bukti yang kokoh, berdasarkan keterangan dari seorang manusia yang tidak pernah berbohong ya, dari seorang manusia yang teruji kejujurannya, bahkan kawan maupun lawan pun ya itu mengakui ya Rasulullah itu jujur. Orang yang benci sama Rasulullah saja itu mengakui beliau itu jujur ya. Nah ini bukti ya, bukti bahwa Rasulullah SAW itu adalah nabi yang terakhir. Nah dari situ nanti konsep ketuhanan kita ya itu berdasarkan gitu ya keyakinan ya, penjelasan dari nabi kita Muhammad SAW ya, baik melalui Al-Qur'an yang merupakan verbatim kalamullah itu ya, dan juga hadis Rasulullah SAW yang merupakan wahyu ya, tapi redaksinya dari Rasulullah SAW. Wama yang tiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah itu tidak mengucapkan sesuatu kecuali wahyu. Nah itu jadi Bapak Ibu Saudara sekalian ya, ini konsep Tuhan dalam Islam. Maka ketika kita menyebut Tuhan kita Allah, itu bukan spekulatif, itu bukan budaya, itu bukan hasil konsensus ya. Umat Islam tidak pernah ada riwayat ya bahwa kita mengadakan kongres ya menyepakati nama Tuhan kita Allah, itu tidak pernah. Karena dalam wahyu, yaitu dalam Al-Qur'an ya, misalnya surat Thoha ayat 14, Allah sudah berfirman di situ, innani anallah. Jadi Allah yang mengenalkan dirinya ya. Ya, innani anallah, sungguhnya aku ini Allah, la ilaha illa ana. Nah, ini Allah menegaskan tidak ada Tuhan kecuali aku. Ya. Fa'budni. Ya, baru setelah itu gitu kan, fa'budni, sembahlah aku. Wa aqimish sholata li dzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kita ini memeluk agama wahyu. Kita ini muslim, ya, kita memeluk agama wahyu. Agama yang namanya berasal dari wahyu, yang konsep Tuhan, nama Tuhan kita itu dari wahyu. Bagi kita nama itu sangat penting. Ya, tentu kita silahkan ya agama lain yang mengakui konsep Tuhannya masing-masing. Ini kita bicara sebagai muslim. Ya, bahwa kita sebagai muslim meyakini Tuhan kita Allah. Dan kita memanggil Tuhan kita, bagi kita nama itu sangat penting karena nama itu dikenalkan oleh Tuhan kita sendiri, bukan Tuhan spekulatif, ya. Jadi kita memanggil nama Allah itu bukan spekulatif, bukan hasil budaya, ya, bukan hasil kreasi manusia, bukan hasil konsensus. Ya, betul-betul ya, bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, sekarang bagaimana apakah orang lain menyebut nama Tuhan? Persoalannya ya, bagi kita umat Islam, kita meyakini sebagai nabi yang terakhir, Rasulullah SAW sudah mengingatkan umat manusia ya, bahwa siapapun, kata beliau, yang mendengar tentang aku gitu ya, kemudian tidak mau beriman kepada aku, maka tempatnya di neraka. Jadi kalau orang menolak kenabian Muhammad SAW ya, sudah diingatkan dari Rasulullah ya, menolak utusan Allah itu berat ya kan. Rasulullah itu diutus kepada semua manusia, kemudian manusia menolak utusan Tuhan, iya kan? Utusan presiden aja ditolak, itu menimbulkan masalah, ya. Coba duta besar, yaitu utusan presiden, dikirim ke satu negara, ditolak, iya kan? Itu penghinaan kepada satu negara yang mengirim dutanya itu. Allah sudah mengirim utusannya kepada umat manusia, terus ditolak. Bahkan ada yang ngaku-ngaku sebagai utusan Tuhan. Ngaku-ngaku utusan presiden aja bisa dipenjara, itu kriminal. Ini ngaku utusan Tuhan ya, nabi palsu. Maka oleh Rasulullah waktu itu ya diperangi di masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ya, karena orang yang mengaku utusan Tuhan itu jelas sangat merusak ya. Jadi karena ada utusan Tuhan yang sah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi kalau kita sekarang ini ya, kembali dalam konsep Tuhan kita, Dan dalam Al-Quran itu begitu jelas ya, bahwa misalnya Tuhan kita Allah SWT itu, Allah itu hadir ya, Allah itu jauh tapi juga dekat ya. Disebutkan Allah itu bertakhta di atas arsy. Kita nggak akan masuk lah pada perdebatan teologis ya di kalangan para teolog-teolog muslim dari berbagai mazhab dalam ilmu kalam ya. Tapi yang terpenting adalah kita memahami bahwa Tuhan kita itu dekat dengan kita. Ya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hambaku bertanya kepadaku ya tentang aku, sungguhnya aku ini dekat. Ya. Sebagai gambaran, loh, tapi Allah kan bertakhta di atas aras. Aras itu di Sidratul Muntaha. Bagaimana bisa dekat kita? Nah, kita jangan membayangkan Tuhan kita kayak makhluk. Ya, dan jauh dekat itu, ya. Bagi Tuhan itu tidak ada masalah, karena itu dalam dimensi manusia, ya. Sebagai contoh saja, dalam dimensi sama-sama makhluk lah, dalam dimensi malaikat, ya. Malaikat itu misalnya dari cahaya, ya. Kalau kita pernah belajar ilmu fisika, ya, ada rumus S sama dengan V kali T, ya kan? S itu kan space, ya, jarak, itu sama dengan velocity, kecepatan kali time, waktu. Jadi kecepatan kali waktu sama dengan jarak, gitu kan? Nah, kecepatan di situ asumsinya yang tertinggi itu kecepatan cahaya. Ya, berapa kecepatan cahaya dulu? Kalau kira-kira kata yang bilang sekitar 370.000 km per detik gitu ya. Nah, malaikat terbuat dari cahaya. Jadi kalau ada satu benda yang sama dengan kecepatan cahaya atau lebih dari kecepatan cahaya, maka time ya, waktu untuk menempuh jarak berapapun itu sama dengan nol. Ya, jadi malaikat itu, makanya kan ada malaikat yang naik turun kan, malaikat malam, malaikat pagi, itu gantian tuh. Nah, makanya sholat fajar itu karena masyhuda ya kan, malaikat sholat fajar itu disaksikan oleh malaikat malam dan malaikat pagi ya. Jadi para malaikat ini makhluk Allah dari cahaya ya, ini makhluk, sama-sama makhluk ya. Jadi kita tidak bisa memahami, karena kita tidak akan punya kemampuan untuk memahami hakikat Allah itu ya, zat Allah itu ya. Jadi tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzati, kita tidak akan mampu ya memahami zat Allah. Yang kita disuruh memahami ya, jangankan kita memahami zat Allah, kita memahami virus corona sampai sekarang kita enggak bisa. Saya tanya pakar virus, profesor virus, ini sebenarnya kayak apa sih virus ini hakikatnya? Ya kan, kita belum bisa, masih menduga-duga ya. Virus ini karakteristiknya berubah-ubah, nanti datang lagi virus baru dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian ya, ini apa namanya? Pertama, jadi konsep Tuhan kita itu berdasarkan wahyu, itu yang penegasan kita yang paling penting ya, bahwa kita bukan konsep Tuhan kita bukan berdasarkan budaya, bukan berdasarkan konsensus, bukan berdasarkan kreasi akal manusia ya. Kita ini memahami Tuhan kita berdasarkan wahyu, tetapi keberadaan Tuhan ya, siapapun manusia bisa dengan akalnya ya, dengan akal yang diberikan oleh Tuhan ya, oleh Allah SWT, manusia bisa menemukan eksistensi Tuhan, bahwa Tuhan itu ada ya. Kalau manusia mau menggunakan akalnya dengan betul, dengan serius, dengan ikhlas, pasti dia akan ketemu bahwa Tuhan itu ada. Karena tandanya jelas, adanya makhluk ini menunjukkan adanya Al-Khaliq ya kan. Tadi saya sore-sore memetik daun kemangi ya, untuk saya buat sambal gitu kan. Ya, sambil saya makan kemangi tadi, saya mikir, kok kemangi ini bagus banget ya, kita tanam. Tapi coba renungkan sekarang, kemangi itu datangnya dari mana? Daun kemangi itu dari mana? Ya kan, ini kan ciptaan Allah. Ya, daun kemangi ini tumbuh dari dalam. Gimana bisa tumbuh? Kan tanah itu, ya kan? Cuma disiram air, dari biji loh itu, kita dulu kecil gitu kan. Sekarang udah gede gitu ya. Dari mana? Begitu juga pohon-pohon yang lain. Kita disuruh memperhatikan ayat-ayat Allah. Maka kalau orang perhatikan itu dari mana asalnya? Kita mikir gak akan ketemu. Gak akan ketemu. Coba ilmu yang paling canggih sekalipun ya, coba cari daun kemangi itu muncul dari mana? Datang dari mana? Tanah itu kita sirami air saja kok. Kok jadinya daun, jadinya batang, jadinya bunga, jadinya biji? Itu dari mana? Ya, manusia itu hanya bisa membuat sesuatu dari bahan yang ada. Tapi Allah ya menciptakan sesuatu dari yang tidak ada. Ya, creatio ex nihilo. Jadi dengan akalnya manusia mampu menemukan Tuhan. Tuhan itu ada, tapi siapa Tuhan itu? Ya, ya Tuhan gitu. Bagaimana cara menyembah Tuhan itu? Itu nggak bisa, itu harus melalui wahyu. Nah, itulah kita bersyukur ya. Kita termasuk orang yang mau mengimani utusan Allah yang terakhir, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Studi komparasi tadi juga ada pertanyaan tentang apa konsep Tuhan dalam Hindu, dalam Buddha, Kristen dan sebagainya gitu. Nah, komparasi ini tentu ini kaitannya dengan keyakinan kita sebagai seorang Muslim. Kita sudah menjadi seorang Muslim, kita ingin menggali, memperkuat keimanan kita. Maka kita mengkaji ya studi komparasi dan itu biasa dilakukan oleh para ulama kita dulu. Jadi kalau dalam Al-Qur'an sudah banyak ya disebutkan ya tentang innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin gitu kan. Dibagi menjadi dua kan orang kafir itu, ada ahlul kitab itu adalah Yahudi Nasrani dan yang lain-lain dikolongkan sebagai musyrikin itu. Yaitu silahkan masing-masing agama meyakini ya, tapi kita sebagai Muslim kita punya konsep sendiri. Ya, konsep kita jelas ya bertumpu tadi saya bilang kepada akal kita karena kita dikaruniai Allah dengan akal untuk memahami ya realitas ya, yaitu memahami ayat-ayat Allah. Dengan memahami ayat-ayat Allah, ayat kauni ya, tubuh kita, alam semesta ini ya tadi saya jelaskan singkat itu sampai kepada keyakinan ya bahwa ada zat yang maha kuasa. Ada di luar manusia, mau tidak mau manusia itu harus meyakini bahwa ada sesuatu. Itulah, itu fitrah manusia ya, bahkan sudah menjadi fitrah manusia. Dimanapun juga manusia itu akan tetap mengakui, mereka akan memuja sesuatu ya. Kalau dia gak memuja Tuhan, dia kadang memuja arwah, dia memuja yang dianggap sebagai roh nenek moyangnya, atau memuja sesuatu ya kan, yang dianggap lebih hebat dari manusia itu. Allah makanya mengutus utusannya untuk memberikan bimbingan kepada manusia ya. Ya, jadi naluri manusia untuk menyembah sesuatu, memuja sesuatu itu diarahkan, kamu jangan menyembah yang ini loh yang benar gitu loh ya kan. La ilaha illallah itu di situ. Nah sekarang ya hadirin sekalian, ada satu faham yang di era modern ini sangat perlu untuk kita antisipasi. Pertama tentu pluralisme. Ya, faham ini yang memandang bahwa semua agama kata mereka itu adalah menuju Tuhan yang sama, ya, menyembah Tuhan yang sama. Hanya caranya yang berbeda. Ya, jadi mereka punya gambaran ya, ada yang menggambarkan orang pluralis ini ibarat seperti roda katanya, ya. Pusat roda itu adalah Tuhan dan jari-jari roda itu adalah agama-agama yang ada. Jadi semua agama katanya akhirnya menuju Tuhan yang sama, ya, ya di level esoterik kata mereka, ya, exonya beda, exoteriknya beda, ya, menyebut nama Tuhannya beda-beda. Ada yang menyebut Allah, ada yang menyebut Allah, ada yang menyebut God, ada yang menyebut Sang Hyang Widi, ada yang menyebut ini, ya kan, ada yang menyebut Tian dan seterusnya. Itu ya katanya sama saja, hanya beda cara, beda ini. Nah, mohon maaf ya kalau menurut sampai ada juga yang menggambarkan seperti piramida. Ya, Profesor Houston Smith itu ya salah satu pengikut Transcendent Unity of Religions itu menggambarkan seperti piramida. Ya, piramida puncaknya itu God, Tuhan gitu ya. Kemudian digambarkan garis-garis ke bawah seperti gunung gitu. Nah, satu ini adalah Hinduism, Buddhism, Chinese tradition, ya kan, Christianity, Islam dan seterusnya. Semuanya agama-agama ini menuju puncak yang sama, gitu ya. Ada dulu film yang beredar, film tanda tanya itu juga ada seorang pemainnya di situ, ya, bintangnya di situ yang dia kemudian dari Islam berubah menjadi Kristen, ya. Kemudian dia bicara kepada temannya, seorang aktor di situ digambarkan aktor ini kemudian dia berperan sebagai Yesus yang disalib, meskipun dia Muslim, meskipun jamaah masjid, tapi kemudian sang perempuan yang pindah agama ini mengatakan ya sebetulnya semua agama itu ya ibarat jalan setapak ya, yang berbeda-beda menuju satu tujuan yang sama, yaitu Tuhan. Nah, hadirin sekalian ya, ya, bagaimana kita sebagai muslim menyikapi faham ini? Tentu faham ini bertentangan dengan keyakinan kita sebagai seorang muslim. Karena kita sudah bersyahadat, ya, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, dan saya bersaksi Muhammad itu utusan Allah. Apa maknanya di situ? Maknanya yang God, Tuhan yang satu tadi itu, yang bagi kaum pluralis boleh disebut namanya siapa saja, ya. Karena dianggap bahwa agama itu adalah refleksi dari pemikiran manusia. Ini yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ya, ini bukan ajaran para nabi, ajaran seperti ini. Karena dalam pandangan Islam, Tuhan yang satu tadi itu, Tuhan yang Maha Esa itu, Tuhan itu sudah mengenalkan dirinya melalui utusannya, ya kan? Innani anallah, ya, aku ini Allah. Jadi Tuhan yang satu tadi sudah mengenalkan dirinya, mengenalkan namanya, ya, mengenalkan sifat-sifatnya. Jadi Tuhan yang satu tadi, ya kan, yang kita sudah tegas ya bagi seorang muslim, namanya Allah, ya. Karena nama itu bukan dari kita loh, bukan dari rekayasa manusia, bukan dari konsensus. Ya, itu nama yang dikenalkan oleh Tuhan itu sendiri. Jadi jangan kita berdebat tentang, alhamdulillah orang Islam tidak berdebat, sudah selesai. Yang orang Islam ulama berdebat itu nama Allah itu mushtaq atau jamin. Nah, itu ulama itu berbeda pendapat. Ya, kata Allah itu apakah dari al dan ilah, ya, atau dari yang lain, gitu ya, atau memang dari sananya sudah namanya Allah, bukan mushtaq, sudah jamin. Yang mushtaq itu seperti nama Muhammad itu dari kata hamida. Tapi kalau Adam, Isa itu sudah isim jamid namanya. Nah, seperti tapi penjelasan Imam Ibnu Katsir itu menarik ya, bahwa kata Allah itu jamid, ya, bukan mushtaq dari al dan ilah, bukan bentukan dari al dan ilah. Al dan ilah itu Tuhan itu, gitu ya. Maka ada cendekiawan kita yang menerjemahkan la ilaha illallah itu dengan tidak ada Tuhan dengan t kecil kecuali Tuhan dengan t besar. Ya, there is no God, G kecil, but God dengan kitab, the God, Tuhan itu. Gitu ya. Nah, kalau kita tidak, ya kita sudah jelas kok Tuhan. Nama Tuhan kita Allah. Allah itu nama, maka nama tidak bisa diterjemahkan. Ya. Dulu ada menteri luar negeri Amerika namanya Condoleezza Rice. Rice itu artinya nasi. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, jangan Condoleezza nasi. Ya. George Bush, Bush itu semak. Tapi apa George Bush, George semak? Kan enggak. Yaitu nama tidak diterjemahkan, itu ismul alam, itu propernya. Ya, dan jadi Imam Ibnu Katsir ini menjelaskan Allah itu jamid. Ya, buktinya apa? Kalau dikasih ya'nida, ya, misalnya al-ghafur, dikasih ya'nida, al-nya hilang. Ya-ghafur, al-rahman, ya, dikasih ya'nida, jadi ya-rahman. Al-wadud, ya, dikasih ya nida jadi ya wadud, ya ghafur, dan seterusnya. Ya. Nah, tapi ya. Gimana ini? Kedengaran. Saya lupa juga. Apa? Jadi ini tentang kata Allah ya. Jadi umat Islam tidak berdebat, alhamdulillah, tidak berselisih paham tentang nama Tuhan ini. Selesai sudah. Ya, jadi kita enggak ribut nama Tuhan siapa, nama Tuhan kita sudah jelas itu selesai. Nama Tuhan kita Allah dan nama-nama lain yang disebut dalam Asmaul Husna sudah. Kita manggil Tuhan kita itu berdasarkan wahyu gitu. Jadi kalau kaum pluralis menyebutkan Tuhan katanya masih namanya tergantung persepsi manusia. Nah, itu enggak sesuai dengan pandangan Islam. Ya, jadi kalau pandangan Islam ya menyebutkan nama Tuhan kita sudah selesai, sifat-sifatnya sudah dijelaskan, ya kan? Bahkan cara menyembahnya sudah dijelaskan juga, dicontohkan sampai detail, ya kan? Kita cara sholat itu, misalnya itu sudah detail, ya. Nggak ada orang Islam berani mengubah tahiyat itu diubah jari-jari telunjuk ke jari yang lain. Itu sudah dari contoh dari Nabi itu, dari utusan Allah itu seperti itu. Nah, ini contoh. Jadi cara pandang pluralisme ini ya menyebut bahwa seolah-olah semua agama itu ya itu menuju pada Tuhan yang sama, ya. Ada juga yang menggambarkan ibaratnya katanya agama-agama itu seperti sungai-sungai yang menuju ke laut yang sama gitu ya. Kalau gunung menuju puncak yang sama, kalau roda tadi menuju pusat yang sama. Ini tidak, ini keliru ya penggambaran seperti ini ya. Sebetulnya ini apa rekaan yang lemah ya, logika yang lemah. Ya bagaimana sungai-sungai menuju laut yang sama katanya? Sungai itu banyak yang kering, ada sungai yang busuk juga. Jadi perumpamaannya juga enggak tepat. Ya. Semua jalan menuju puncak yang sama, gimana jalannya? Dan agama-agama itu beda-beda. Ya. Agama itu beda-beda. Ya, gimana coba ada agama yang ritualnya menyembah apa menyembelih manusia, ada yang ritualnya misalnya contoh saja lah, nanti kemana ada agama yang membolehkan menyembah binatang, ya apa itu sama ya dengan agama yang menyembah Allah, ya jadi ada yang jelas-jelas satanic church itu apa agama yang menyembah setan, ya apa sama dengan agama yang menyembah Allah, jadi ini naif kan, coba teori ini kan ngawang-ngawang teori seperti ini, semuanya menuju Tuhan yang sama. Ya, jadi inilah makanya dalam konsep pluralisme nanti kalau kita bahas ya, itu dia teologi abu-abu kata Dr. Stefri Lumintang di buku dia itu ya, teologi abu-abu, pluralisme agama, tantangan dan ancaman racun pluralisme dalam teologi Kristen masa kini. Itu judul buku pendeta itu, ya, seorang pendeta di Malang, Dr. Stefri Lumintang. Itu nulis buku tentang bahaya pluralisme agama. Bukunya sangat tebal itu. Jadi itu keliru ya kalau pluralis mempersepsikan Tuhan. Ini Tuhannya jadi nggak jelas. Tuhan siapa versi pluralis itu? Tuhan apa-apa saja ya. Itu nggak benar. Yang kedua, yang keliruannya, yang fatal dari konsep ini adalah menganggap bahwa aspek eksoterik itu bukan aspek yang substansial. Ya. Itu tidak betul. Karena syariat itu satu-satunya yang sah setelah diutusnya Rasulullah Muhammad SAW, Nabi terakhir, itu hanya syariat Nabi Muhammad SAW. Itu keyakinan kita sebagai seorang muslim, itu ajaran yang pokok loh dalam agama Islam. Setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka tidak ada syariat lain, jalan lain untuk menuju Allah selain syariatnya Nabi Muhammad SAW. Ini yang berlaku begitu. Ya. Jadi misalnya tentang binatang yang diharamkan, itu sudah syariat Nabi Musa sudah nggak berlaku, ya hukum Taurat sudah tidak berlaku lagi, karena yang berlaku sekarang hukum yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu, dan itu penting, itu aspek eksoterik itu penting, ya. Jadi jangankan ya menghadap Tuhan, orang menghadap presiden aja ada protokolnya, ya kan? Masa bilang ya boleh apa saja menyembah Tuhan dengan cara masing-masing. Loh, tentang menghormati agama lain, Islam gak usah diajari. Islam menghormati agama lain, silahkan. Ya, masing-masing. Tapi, kita berkeyakinan sebagai seorang muslim, bahwa jalan yang benar satu-satunya, cara yang benar untuk menyembah Tuhan yang satu itu, menurut keyakinan muslim adalah syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, itu. Jadi, ini konsep ketuhanan, ya. Kemudian juga konsep ubudiahnya, ritualnya itu berdasarkan wahyu. Nah ini ya tentang kita mengkritisi faham apa pluralisme ini, ya. Kemudian yang berikutnya ya, kita juga perlu, ini di zaman modern ini ada juga ya konsep Tuhan sekuler ini. Ini konsep Tuhan orang-orang yang seperti apa yang digambarkan Karl Armstrong dalam bukunya History of God. Dia kutip kata-kata apa Jean-Paul Sartre tadi ya, penyair apa filosof Perancis eksistensialisme yang menyatakan bahwa apa even if God existed, ya, we must reject him, ya, since the idea of God negates our freedom. Ya, andaikan Tuhan itu ada, ya maka kita harus menolaknya, kata Sartre, sebab ide tentang Tuhan membunuh kebebasan kita. Nah, coba. Jadi ini gimana ya? Coba ada masyarakat modern gitu ya, menganggap bahwa Tuhan itu ada ya, tapi Tuhan itu enggak usah ditaati coba. Bahkan konsepnya Tuhan itu ada, tapi Tuhan itu enggak boleh mencampuri urusan manusia. Ya, jadi Tuhan itu diistirahatkan. dalam bahasa Prof. Naqib Al-Attas di masyarakat modern itu ya, peradaban modern ini, apa, deity humanized, man is deified. Ya, jadi Tuhan dimanusiakan, manusia dijadikan Tuhan. Nah, ini yang gawat nih sekarang di era modern sekarang ini. Ya, manusia mengangkat dirinya jadi Tuhan, merasa berhak, ya, untuk mengatur alam semesta ini, mengatur dirinya, mengatur hartanya, mengatur kekuasaannya sesuai dengan kemauan dia. Ya, padahal, nah ini konsep Islam, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, aku ciptakan di bumi ini khalifah. Khalifah itu pengganti Allah di bumi, wakil Allah di bumi. Ya, jadi mulia loh kedudukan manusia ini. Ya, Bani Adam ini mulia sekali, kita dapat amanah untuk memakmurkan bumi. Nah, karena kita ini ciptaan Allah, kita ini khalifatullah fil ard, maka kita bukan pemilik bumi gitu loh. Kita tidak boleh ya mengelola bumi ini gitu ya, sesuai dengan kemauan kita. Jadi Allah itu menciptakan manusia bukan dilepas dalam konsep Islam. Tuhan yang kita, Tuhan yang satu, Tuhan yang Maha Esa ini, Allah SWT itu ya, menurunkan Allah itu diberikan bimbingan, diutus para nabi. Ya, diutus para nabi membawa wahyu. Para nabi itulah yang menunjukkan ya, jalan yang benar tadi itu ya. Nah, ini penting. Jadi ini jangan ya kita mengikuti ya konsep Tuhan yang seperti apa dilakukan oleh iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis itu mengakui Allah. Iblis itu yakin betul Allah itu ada. Allah itu maha kuasa, Allah itu maha bijaksana. Iblis tahu itu. Ya, iblis tahu. Tapi iblis aba wastakbara. Iblis itu membangkang dan sombong. Nah, ini penyakit manusia. Ya, tidak mau diatur oleh Tuhan. Ya, merasa hebat. Ya, merasa bisa ngatur dirinya sendiri. Bikin kurikulum pendidikan, bikin konsep pendidikan. Dibuang konsep Tuhan. Ya, dengan alasan, oh kita, negara kita bukan negara agama. Ya, negaranya Pak, negara di akhirat gak dihisab. Bapak kan beragama. Ya kan, Bapak kan pemimpin, punya kekuasaan, ya kan? Bapak orang Islam, apalagi Bapak haji. Nanti di akhirat ditanya loh oleh Allah itu, kamu punya kekuasaan digunakan untuk apa? Ya, digunakan untuk apa? Masa berani membuat kurikulum, ya, mewajibkan sesuatu, anak harus begini menguasai ini. Tapi yang diwajibkan oleh Allah, diwajibkan oleh Rasulnya, malah gak ditetapkan. Ya kan? Ya, jadi kalau ada yang bisa menyampaikan ke Pak Anies Baswedan, Gubernur DKI ya kan, atau Pak Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat kan, Gubernur saya orang Depok ini, ya, atau Wali Kota Depok lah ya Pak siapa, Idris Abdul Somad kan pernah ke pesantren kita juga di sini. Ya, mohonlah para pemimpin kita gitu ya, keluarkanlah kebijakan Pak yang tidak bertentangan, ya kan, dengan ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya. Ya, yang dihisab di akhirat bukan negara, yang dihisab di akhirat itu adalah para pemimpin kita semua ini yang dihisab. Jadi mau negaranya, mau negara apa, itu di akhirat tetap saja pejabatnya yang dihisab di akhirat. Ya, jadi harus berusaha untuk kita buat kebijakan, ya kan, yang tidak bertentangan dengan aturan Allah. Anak lulus SD itu kalau perintah Nabi, ya sudah harus sholatnya benar. Akhlaknya benar, ngajinya benar, toharohnya benar, wudhunya benar. Jangan sampai anak lulus ngadi nggak diwajibkan bisa apa, bisa ngaji gitu ya. Ada beberapa wali kota ya, ada kebijakan kalau nggak salah di Pandeglang ya, pernah yang saya tahu ada, karena saya punya mahasiswa yang nulis disertasi tentang itu ya. Itu diwajibkan tuh anak lulus mau masuk SMP itu dia harus bisa baca Quran dan harus ikut madrasah diniyah. Ada kebijakan beberapa pemda begitu. Nah, itu bagus. Ya, itu bagus. Wajib orang. Masa apa susahnya sih ngaji itu, ya kan? Baca Quran masa 6 tahun enggak bisa. Nah, ini contoh ya. Jadi kita ini ya sebagai orang muslim, konsep Tuhan kita bertentangan betul loh. Itu hati-hati dengan konsep Tuhannya iblis ini. Ya, iblis itu mengakui Tuhan, tapi dia nggak mau diatur oleh Tuhan. Nah, kita nggak begitu, kita Tuhan kita bukan begitu. Kita orang Muslim, ya, bukan berwacana tentang Tuhan, tapi Tuhan kita itu betul-betul Tuhan untuk kita ibadahi, untuk kita sembah. Karena Tuhan kita itu bukan Tuhan Tuhan konsep, Tuhan wacana. Ya, jadi Tuhan yang nyata, ya. Nah, kita Allah itu Maha Pencipta, termasuk menciptakan diri kita. Nah, itu konsep sekuler, ya. Jadi konsep Tuhan sekuler yang sekarang ini jangan campuri urusan kami, jangan sains ini diatur agama, ya kan? Jangan pendidikan diatur agama, jangan politik diatur agama. Ya mohon maaf, Pak, ya itu jangan begitulah, ya jangan begitu. Kita gimana kita menghadap Allah nanti di akhirat, ya? Kalau kita berani sebagai seorang Muslim, ya saya nggak bicara yang lain, ya sebagai seorang Muslim itu yakin bahwa kita ini, ya kan, sebagai hamba Allah, ya kita harus taat kepada Allah, kita harus siap diatur oleh Allah. Bahwa dalam kenyataannya itu tidak mudah, banyak tantangan, ya dalam menerapkan ajaran-ajaran Allah itu ujian, itulah ujian. Para pendakwah kita dulu yang datang di Nusantara ini ujiannya jauh lebih berat, ya kan? Para dai kita dulu, ya di zaman Wali Songo itu masih menghadapi kelompok masyarakat yang punya ritual, ya menyuguhkan tumpeng. Tumpeng itu dagingnya daging manusia. Ya, lihat patung Kertanegara itu, ya di Museum Nasional itu, ya, cuma itu agak porno, tapi lihat kakinya, di bawah kakinya itu ada tengkorak-tengkorak. Ya, baca tentang sejarah Bhairava Tantra itu. Ya, gimana ritualnya? Itu yang dihadapi waktu itu. Sehingga muncullah kemudian ya usaha untuk mengalihkan yang dikorbankan itu bukan manusia, ya kan? Tapi yang dikorbankan itu kerbau, ya kambing gitu ya. Jadi waktu saya jadi wartawan di istana, almarhum Pak Maftuh Basyuni itu pernah cerita ke saya bahwa waktu itu beliau sebagai apa ya kepala rumah tangga istana kepresidenan, ya setelah beliau selesai dari dubes di Kuwait tahun 91, ya Pak Maftuh kemudian ditarik sebagai kepala rumah tangga istana waktu zaman Presiden Soeharto itu. Kata Pak Maftuh Basyuni, beliau sempat menghentikan tradisi ritual, ya setiap Agustusan itu di istana menyembelih 4 kambing putih, kemudian kepalanya dipotong, diikat gitu ya, ditanam di 4 pojok istana itu, ya. Dan waktu zaman Pak Maftuh Basyuni, kata beliau, udah beliau hentikan itu, ya, termasuk tradisi kata beliau mencuci pusaka-pusaka istana itu tiap satu suro itu beliau hentikan juga, ya, dan lain-lain, ya. Jadi ada tradisi-tradisi waktu diubah ya oleh umat Islam untuk menghilangkan tradisi, bukan hanya musyrik, ya tradisi itu tidak manusiawi sekali karena mengorbankan manusia, ya menyembelih manusia itu, ya. Jadi konsep Tuhannya itu beda-beda. Ya, oleh karena itu, nah itu tadi tentang sekuler, ya. Jadi saya kembali ke konsep Tuhan yang sekuler, yang meletakkan Tuhan gitu ya, itu tidak boleh campur tangan urusan manusia. Nah, ini yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, ya. Karena konsep kita adalah keyakinan kita Allah itu menciptakan manusia, kemudian manusia itu diberikan bimbingan, tidak dilepas begitu saja, dan kita nanti akan kembali kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita akan kembali kepada Allah, ya. Kita nanti di akhirat akan diminta pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban apa? Apakah kita melaksanakan hidup ini sesuai dengan tuntutan Allah atau tidak? Ya, sesuai dengan tuntunan Allah atau tidak gitu. Jadi tidak sesuai, ya, konsep ketuhanan sekuler ini yang tidak memberikan ruang gitu ya kepada Tuhan untuk mencampuri urusan manusia. Itu merampas hak Allah. Hati-hati nih sekarang ya, kita melihat aksi-aksi demonstrasi itu anak-anak muda gitu ya, berani itu ya mengatakan jangan atur, maaf ya, jangan atur selangkangan kami lah, segala macam gitu. Jangan atur tubuh kami. Loh, ini salah ini. Dia mempersepsikan Tuhan itu kayak apa? Ya, jadi seolah-olah menganggap tubuhnya itu miliknya. Ya, dan Tuhan enggak boleh campur tangan ngatur dirinya. Nah, itu kan ini keliru. Ini konsep Tuhan yang sekuler, enggak begitu. Ya. Nah, berikutnya ya, konsep Tuhan kita yang penting dalam Islam itu Allah itu selalu terlibat dalam urusan kita. Maka kita pun ya diwajibkan berdoa selalu kepada Allah. Apa saja kita disuruh berdoa, sampai yang sekecil-kecilnya. Bahkan kita itu ada sholat istikharah. Kalau kita punya dua pilihan yang sama-sama baik ya, tapi kita ragu mana yang harus kita pilih ya, maka kita disuruh sholat istikharah. Jadi milih sepatu aja istikharah lah bisa ya. Milih kuliah, milih pesantren ya, istikharah. Ya, itu penting ya untuk minta petunjuk Allah. Ya, kita ingin kita sedang dalam musibah ya kan, seperti sekarang ini kita berdoa, kita yakin bahwa ini adalah kehendak Allah. Apa yang menimpa kita ini, musibah corona segala macam ini, itu kehendak Allah. Ya, kalau kita ingin corona, kita nggak bisa minta corona, tolong corona pergi ya, kamu sudah nyusahin kita. Nggak bisa, kita mintanya pada Allah. Ya Allah, ya mohon ya selamatkanlah kami dari wabah ini. Ya, mohon hentikanlah wabah ini. Gitu. Kita berdoa pada Allah. Ya kan? Kita enggak bisa minta virusnya untuk pergi, untuk berhenti, karena virus enggak punya irodah. Virus ini enggak punya. Virus itu enggak iseng gitu deh. Saya serang Depok deh gitu ya. Saya serang besok Jakarta, berhenti dulu. Besok serang Cina, serang Italia. Ya, kemudian ada kongres virus sedunia misalnya gitu ya. Merumuskan piagam apa merencana jangka panjang virus corona, nggak ada itu. Virus itu yang gerakkan Allah, seperti juga banjir, awan itu Allah yang mendatangkan. Ya, gempa bumi, lempengan-lempengannya bergoyang, bergeser, itu Allah yang menggerakkan, bukan lempengan bumi itu yang bergerak. Ya, jadi, oleh karena itu penting bagi kita sebagai seorang Muslim, ya, hidup kita selalu ya bersama Allah. Ya, itulah yang disebut dengan takwa. Ya, kita sikap hati-hati ya, sikap ihsan gitu ya, karena kita selalu yakin Allah itu ya memperhatikan ya, tahu betul apa yang, bahkan jangankan yang perbuatan kita, apa yang dalam hati kita pun Allah tahu ya. Jadi oleh karena itu manfaatkan nih berdoa gitu ya. Tuhan kita ini Tuhan yang dekat dengan kita, kita harus berdoa ya. Dan kedekatan kita dengan Allah itu yang terdekat adalah ketika sujud. Maka ketika sujud itulah kita perbanyak doa. Silakan berlama-lama ya, kalau sholat sendiri ya. Kalau menjadi imam jangan ya. Menjadi imam ya sujud aja 5 menit itu. Wah, itu makmumnya itu yang ini ya. Tapi kasih tahu dulu, saya pernah itu memimpin sholat tarawih gitu ya. Jadi imam saya kasih tahu kan, semuanya banyak ibu-ibu. Nanti di rakaat terakhir saya bilang gitu ya, kita sujud agak lama gitu ya, karena silahkan di situ minta ya. Tentu doa-doa yang saya memilih pendapat, kalau dalam sujud itu ya doa yang apa ya, ma'thur lah ya, doa yang terutama doa-doa dari Al-Qur'an ya yang kita ucapkan. Kalau doa yang lain saya tanya pada seorang ulama ya, dalam hati saja ya, dalam hati ya, kita terus doa sujud kita baca, tapi hati kita meminta sesuatu, Allah tahu itu ya. Dalam sujud itu tempat yang apa, saat yang makbul untuk kita berdoa. Itu maknanya apa? Maknanya kita ini kan yakin bahwa Allah itu dekat ya. Ya, enggak usah teriak-teriak doa pada Allah seolah Allah itu jauh, tidak ya. Apa yang kita apa yang terbersih dalam hati kita Allah sudah tahu. Tapi adabnya ya, kita harus berdoa, ada adabnya gitu ya, adab berdoa itu ya, termasuk misalnya mengangkat tangan, itu adab berdoa loh ya, dicontohkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis beliau ya. Kemudian doa itu juga punya khusnuzon ya, dengan kata-kata yang apa, sungguh-sungguh ya, minta apa namanya, jangan asal-asalan, doa ini sungguh-sungguh minta pada Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian ya, oleh karena itu inilah ya konsep Tuhan dalam Islam ini. Kita bersyukur sebagai seorang muslim, ya, kita telah mengimani, ya, kenabian Muhammad SAW. Dari beliaulah kita bisa memahami, ya, melalui Al-Quran, mukjizat akhir zaman sampai kiamat, ya, Al-Quran itu. Itu yang mengenalkan pada kita, ya. Jadi kita dan ingat, ya, Islam itu sangat memperhatikan, ya, masalah apa itu kemusyrikan, ya, harus hati-hati betul, ya. Jadi masalah terpenting dalam hidup kita ini kan ada pada Allah, yaitu bertauhid. Maka lawan tauhid itu syirik. Itu syirik itu, dan syirik itu dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Ini kita harus hati-hati dalam masalah ini, ya, karena itulah Al-Qur'an menggambarkan, ya, betapa tegasnya kita, ya, ajaran Islam misalnya, pandangan tentang Nabi Isa contohnya gitu. Di situ kita letak perbedaan kita dengan kaum Nasrani. Ya, kita memandang dan kita diyakinkan dengan bukti-bukti yang kuat bahwa Nabi Isa itu bukan Tuhan atau bukan anak Tuhan. Ya, Nabi Isa itu seorang nabi, seorang manusia, ya, seperti juga Nabi Adam dan sebagainya, itu manusia. Maka dalam Al-Qur'an itu ditegaskan, ya, konsep ketuhanan Islam itu sangat simpel. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan Muhammad utusan Allah. Jadi Nabi Muhammad itu utusan Allah. Itu maka Rasulullah diperintahkan, ya, kul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahidun. Ilahu wahid. Ya, jadi katakan Muhammad, innama ana basyarun mithlukum. Ya, katakan Muhammad, sungguhnya aku ini manusia seperti kalian, ya. Rasulullah itu menjelaskan kepada kita, beliau itu manusia. Bedanya apa? Yuha ilayya. Bedanya aku ini diberikan wahyu. Annama ilahukum ilahun wahidun. Bahwasanya Tuhanmu Tuhan yang satu. Ya. Makanya Al-Quran itu mengkritik keras. Ya. Ya, salah satu bentuk kemusyrikan yang nyata adalah mengangkat manusia menjadi Tuhan atau anak Tuhan. Membuat sekutu bagi Allah. Meskipun di konsep kayak bagaimanapun, Al-Quran dengan keras, ya, mengkritik ini, mengangkat Nabi Isa, ya, menjadi Tuhan. Itu perbedaan yang sangat fundamental dengan Islam. Ya, jadi Rasulullah meluruskan itu, gitu, ya, kan. Datang beliau 600 tahun sesudah Nabi Isa, ya, kan, di mana ada zaman kekosongan Nabi di situ, dan Nabi Muhammad SAW, nah, disitulah memberikan penjelasan, mengoreksi, ya, dalam surat Maryam, ya, ayat 88-91. Wa qalu takhadzar rahmanu walada. Mereka mengatakan Allah itu punya anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Kalian yang menuduh Allah punya anak itu telah melakukan kekejian, ya, satu perbuatan yang sangat mungkar. Takadu samawatu yatafattarna minhu. Hampir-hampir langit pecah gara-gara tuduhan bahwa Allah punya anak. Wa tasyaqqul ardu, dan bumi terbelah. Watakhirul jibalu hadda, dan gunung-gunung runtuh. Anta'au lirrahmani walada. Karena mereka menuduh Allah itu punya anak. Ya. Ini kan luar biasa ini. Ya. Al-Quran mengkritik keras. Ya. Ya, pandangan yang mengangkat Nabi Isa, gitu, ya, sebagai Tuhan. Atau kepercayaan-kepercayaan lain. Ya. Yang mengangkat manusia sebagai anak Tuhan. Itu gak ada. Allah itu gak punya sekutu. Dan Allah murka dalam surat Maryam, ya, hampir-hampir langit pecah gara-gara tuduhan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Antaulir rahmani walada. Allah alam bisawab. Saya tidak tahu apakah ini ada hubungannya dengan tsunami, apakah ada hubungannya dengan gunung meletus, apakah ada hubungannya dengan gempa bumi, ya, ketika kemusyrikan dibiarkan merajalela, ya, apakah Allah tidak murka? Nah, itu, ya, jangan digampangkan masalah seperti ini. Nah, itu tuh pandangan kita. Ya, adapun agama-agama lain punya kepercayaan, ya, masing-masing, ya, kita menghormatinya, dalam arti kita tidak mengganggu, mencampuri, ya, silahkan masing-masing, gitu, ya. Dan juga janganlah ajak umat Islam, ya, untuk meragukan kebenaran keyakinan akan Tuhannya itu. Jadi kalau yang lain ragu, jangan juga umat Islam diajak ragu seperti kaum pluralis itu. Ya, kemudian dia bukan punya teologi seperti konsep Kristen, Hindu, Buddha, dia bikin konsep teologi sendiri. Semua teologi itu sama saja gitu. Nah itu kan tidak betul, ya sangat tidak benar. Ya, jadi itu ya diantara konsep Tuhan yang dalam Islam yang kita yakini, gitu ya. Mudah-mudahan kita sebagai seorang Muslim ini bisa menjaga akidah kita. Maka kita banyak doa-doa ya, supaya kita ini jangan sampai tergelincir, ya. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya Allah zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah kami tetap dalam agamamu, ya Allahumma rabbana la tusigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, ya seperti doa juga Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, ya Allah, ya berikanlah kami keselamatan dalam agama kami, ya keselamatan, salamatan fid din. Ya, jadi tentu di era modern ini, ya kita harus memperhatikan, ya faham-faham yang seolah-olah indah, ya zukhrufal qaul bururo, ya faham yang mengatakan semua agama benar, semua menyembah Tuhan yang sama, ya kan. Nah hal seperti ini kan sangat bertentangan dengan konsep keimanan kita sebagai seorang Muslim, ya dimana kita meyakini bahwa kita ini hidup, kita ciptaan Allah, maka kita siap diatur oleh Allah, itu saja. Ya, jangan menjadi manusia yang mengikuti jejaknya iblis, perilakunya iblis. Ya, mengenal Tuhan, tapi nggak mau diatur oleh Tuhan. Ya, maunya ngatur sendiri. Ya, ada wilayah yang kita diberikan wewenang oleh Allah, otonomi untuk mengatur diri kita sendiri. Tapi tentang konsep-konsep kehidupan. Ya, menentukan mana baik, mana buruk, mana halal, mana haram, mana yang iman, mana kufur, itu wewenang Allah. Ya. Dan jangan kita mencampuri urusan Allah. Kita harus tahu hak-hak Allah dan harus tahu hak-hak hamba, hak-hak kita. Ya, jadi musyrik itu, syirik itu perbuatan yang merampas hak Allah ya, sebagai zat yang disembah satu-satunya, tidak ada yang lain. Jadi begitu ya, mudah-mudahan ini konsep Tuhan ini mudah-mudahan semakin meyakinkan kita sebagai seorang Muslim, ya, bahwa kita telah berada di jalan yang benar. Tinggal kita terus-menerus menguatkan keimanan kita, ya, tentu dengan semakin terus mengenal Allah. Karena dalam Gurindam 12 Raja Ali Haji di pasal satunya mengatakan, ya, barang siapa tidak memegang agama, maka sekali-sekali tidak boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal Allah, maka suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Ya, jadi kalau orang itu betul-betul mengenal Allah, benar-benar mengenal Allah, bukan hanya tahu tapi kenal, ya, mengenal Allah atau ma'rifatullah, maka dia pasti tidak mau, ya, menyalahi perintah dan larangan Allah. Nah, itu tuh karena dia kenal Allah betul. Nah, ini ya tugas kita. Kita mencari ilmu terus-menerus dengan berbagai cara sehingga kita semakin mengenal Allah. Ya, termasuk salah satunya misalnya tadi kan belajar bahasa Arab, ya, supaya kita bisa memahami Al-Qur'an. Nah, ini penting untuk kita jalankan, ya. Jadi Bapak-Ibu Saudara sekalian, ya demikianlah kuliah tentang konsep Tuhan ini, ya. Jadi kuliah konsep Tuhan ini sekali lagi dia menjadi dasar dari worldview yang lain. Kalau pemahaman kita tentang Tuhan benar, ya, tidak seperti yang kaum sekular atau kaum pluralis gitu ya, atau kaum musyrikin gitu ya, maka pasti hidup kita bahagia, ya, karena kita berpijak di atas ranting yang kokoh, berpijak di atas pijakan yang kokoh. Dalam Al-Quran digambarkan seperti surat Ibrahim, ya, itu yang orang yang imannya kokoh. Surat Ibrahim ayat 24-25, ya. Surat Yusuf, Surat Ibrahim. Nah, ini ayat yang cukup terkenal sebetulnya ini. Ya. Ya. Ini, alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha tsabit wa faruha fis sama. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha tsabitun wa faruha fis sama, ya. ya, tidak akan memperhatikan Allah membuat perumpamaan ya, kalimat thayyibah. Ya, jadi orang yang imannya kuat, ya, kalimat thayyibah yang imannya kokoh, ya, maka dia kasajarutin thayyibatin, seperti pohon yang baik. Asluha tsabitun, yang akarnya ya kokoh menghunjam ke tanah, waruha fis sama, dan cabang-cabangnya menjulang ke langit. Ya, tu'ti ukulaha kullahinin, ya. Dia diambil ya buahnya setiap musim, ya, bi'idzni rabbiha. Wa yadribullahu al-amsal linnasi la'allahum ya yatadzakkarun. Mudah-mudahan manusia itu ingat. Nah, kita ingin punya seperti ini, ya. Jadi tujuan kita mengkaji berbagai konsep-konsep Tuhan yang lain, itu tujuannya bukan sekedar kajian itu, tapi lebih penting adalah semakin menguatkan iman kita. Sehingga kalau kita sudah semakin yakin dengan Allah, jika manusia mengenal Allah, maka suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Ya, jadi kalau kita betul-betul mengenal Allah, maka kita tidak akan mau menyalahi perintah dan larangan Allah. Ya, itu yang penting. Tujuan kita, kajian kita itu, untuk semakin memperkokoh keimanan kita, bukan sekedar sebagai wacana, diskusi. Ya, karena itu tidak akan membawa kepada kebahagiaan. Ya, orang bahagia itu kalau betul-betul kita kenal dengan Allah, dan kemudian kata Prof. Alatas, namanya sa'adah, kebahagiaan itu orang yang yakin ya dengan keimanannya, kemudian dia hidup sesuai dengan keyakinannya. Itu orang yang meraih sa'adah, kebahagiaan. Jadi kita mengkaji semua ini, mudah-mudahan kita meraih bahagia. Ya, kita hidup di atas jalan kebenaran. Ya, hidup yang kokoh, laksana pohon yang kuat, kokoh, akarnya menghunjam ke tanah, dan cabang-cabangnya menyebar ke langit, dan dia buahnya dikutip, dipanen setiap musim. Itu orang bermanfaat. Jadi orang bertauhid itu orang bermanfaat. Ya. Ya, maka betul Rasulullah menyebutkan, ya, khairun nas anfa'uhum linnas, baik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat bagi manusia. Jadi kalau orang betul-betul mengenal Allah, enggak akan dia mau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Allah. Kalau belum begitu, berarti belum kenal. Harus berusaha untuk mengenal Allah dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, demikianlah kuliah kita pagi hari ini. Mohon maaf karena ini bentuknya rekaman, jadi tidak ada tanya jawab ya. Nanti kalau tanya jawab setelah ini, mungkin nanti malam. Jadi pagi ini saya harus menghadiri pernikahan, karena meskipun ya di tengah-tengah musibah begini, karena yang nikah saudara dan saya harus memberikan tausiah di situ, ya saya harus hadir. Ya, jadi mohon maaf atas kekurangan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, bagi saya pribadi, mengingatkan saya sendiri dan juga pada kita semua. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.